tahunan. Kembali. Hakuna wassalamu alaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mutabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Bapak, ya, sebelum kita lanjutkan, sebelumnya kemarin di nukil perkataan At-Tufi tentang masalah mursalah. Yang kesimpulannya, masalah mursalah itu hanya ada dalam masalah muamalah dunal ibadat, bukan dengan masalah ibadah atau syibihah, perkara muamalah yang mengandung unsur ibadah. Nah, tentang At-Tufi ini ada footnote 2. Wa huwa ala sa'ati ilmihi fi usulil fiqhi lahu inhirafatun bayannaha al-ulama wal a'immah wa haluhu la yakhfa ala sigharit talabati. Tufi ini meskipun luas ilmunya fi usulul fiqh, tentang usul fiqh, beliau pakar dalam usul fiqh, akan tetapi pada Sya'ali lahu inhirafat, dan lebih banyak penyimpangan yang dijelaskan oleh para ulama dan para imam, dan keadaan Tufi ini la yakhfa, tidaklah samar, artinya jelas, ala sigharit talabah, bagi para penuntut ilmu pemula. Untuk penuntut ilmu pemula yang sudah kenal, yang belum kenal ya. Tentang bentuk penyimpangannya, Allah alam, tapi yang jelas Tufi ini sering dikutip oleh orang-orang di barat. Tufi ini sering dikutip pendapatnya sebagai ini sebagai landasan untuk mengandalkan pada pemikiran-pemikiran yang mereka yang besar. Waqad sagada ba'dul jahalati fi taswidin lahu ala sukuti fi ba'di ta'liqati. Dan sagafa dan memenuhi ba'dul jahala, sebagian orang yang bodoh, fi taswidin lahu, dalam catatannya, dalam orak-orakannya, dia memenuhi ala sukuti fi ba'di ta'liqati, tentang diamku, tentang ba'di ta'liqati, tentang sebagian fi ba'di ta'liqati, ada sebagian komentar-komentarku an bayani halihi, kenapa diam, tidak menjelaskan keadaannya. Itu sebagian orang yang beralasan Sya'ali, mencela Sya'ali dengan alasan dia mengkutip Tufi dan tidak menjelaskan siapa itu Tufi. Wa adam min tamami jahalati hadha raqiyah. Dan ini adalah tanda sempurnanya kebodohan orang yang hina ini. Waradu alaihi fi taswidi hadha lahu wujun aida. Tanda untuk dia dalam catatannya itu ada dalam banyak sisi. Laisa huna mawdi'u bayaniha, bukan di sini tempat untuk menjelaskan. Saya belum begitu banyak kenal tentang Tufi. Ya, saya cuma sering dengar Tufi itu sering diikuti oleh orang-orang di Jerman sebagai pijakan. Wahamuna misalan tasdiqiyun yubayinul ghalatan ladhi yaqa'u fihi ba'dul muntasibina ila ilmi khalatan bainal masalihi wa mursalati wal bijahi. Dan di sini ada contoh praktis, contoh penerapan yubayin yang menjelaskan al-ghalat, kekeliruan yang terjumus di dalamnya sebagian orang yang menisbatkan diri pada ilmu, sebabnya karena ghalatan, ya, mencampur adukkan antara masalah mursalah dan ahli bidah. Ini adus. Qala Syekhuna al-Alama al-Muhaddits al-Albani fi kitabihi al-Mati silsilatul al-hadits da'ifah munaqishan mas'alatan maharibil masajid ba'da bayanihi bid'iyataha wa naha adadin minasalafi anha wa nahya adadin minasalafi anha raddan alal kawthari wa amma istihsanul kawthari wa ghairihi al-muharibah bi hujjati anna fiha maslahatan muhaqqaqatan wa hiya dalatu alal qiblati fa hiya hujjatun wa hiya tun min wujuhin awalan anna aktsara al-masajidi fiha al-manabiru fa hiya taqumu bi hadhihi al-maslahati qat'an fala hajata hina idzin lil maharibi fiha wa yanbaghi an yakuna dhalika muttafaqan alayhi bainal mukhtalifina fi hadhihi al-mas'alati law an safu wa lam yuhawilu takara al-a'zari ibqa'an lima alayhi al-jamahiru wa irda'an lahum. Tsaniyan anna ma syuri'a lil hajatil wal maslahati yanbaghi ayyu qafa indama taqtadihi al maslahatu wa la yuzadu ala dhalika fa idza kana al ghurdu minal mihrabi fil masjidi wad dalalatu ala al qiblati fa dhalika idza sallamna bihi yahsulu bi mihrabin sagirin yuhfaru fihi bainama naral mahariba fi aktsaril masajidi dukhmatan wasiatan yugraku al imamu fiha id ala zalika annaha sarat mawdu'an lizinati wan nufusi allati tala tulhil musallina wa tasrifuhum anil khusu'i fi salati wa jam'il fikri fiha wa zalika manhiyun anhu qat'an. Salisan annahu idza sabata annal mahariba min adatin nasara fi kana'isihim fayam baghina izin sarfun nazari anil mihrabi bil kulliyati wastibdaluhu bi syai'in akhar yutafaqu alayhi mislu wad'u umudin inda mawqifil imami fa inna lahu aslan fis sunnati faqad akhrajat Tabrani fil kabiri wal awsat mujma'ul bahrain min tariqaini an Abdullah bin Musa At-Taymi an Usama bin Zaid an Mu'az bin Abdullah bin Habib an Jabir bin Usama al-Juhani qala laqitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi ashabihi fi suqi fasa'altu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aina yuridu qalu yakhuttu liqaumika masjidan faraja'tu fa'idha qawmun qiyamun faqultu ma lakum qalu khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masjidan wa gharaza fil qiblati qasbatan aqamaha fiha qultu wa hadha isnadun hasanun rijaluhu kulluhum siqatun ma'rufuna min rijali tahzibi. Berkata kami Alama al-Muhaddits al-Albani dalam kitabnya al-Mati yang menyenangkan silsilah hadis ta'ifah menaqishan, membantah atau mendiskusikan permasalahan mihrab masjid. Ba'da bayani, setelah dia menjelaskan bid'iyataha, bid'ahnya mihrab, dan menjelaskan nahya adadin, larangan dari sejumlah salaf anha dari mihrab, dalam rangka membantah Al-Kautsari. Dia mengatakan adapun anggapan baik Al-Kautsari dan yang lainnya tentang mihrab dengan alasan dalam mihrab itu ada maslahat muhaqqaqah yang real, yaitu alat penunjuk kiblat. Maka ini adalah hujah yang lemah min hujah dari banyak sisi. Antara ulama yang mengatakan bolehnya mihrab dengan alasan bisa, ini ada masalah hal yaitu menunjukkan kiblat, Syekh Nusaymin di Sarun Mumtik. Ini dibantah oleh Syekh Al-Albani. Beliau katakan awalan yang pertama bahasanya mayoritas masjid ada mimbar, maka mimbar ini takumu bihadil maslahah, bisa menggantikan maslahat ini, maslahat arah kiblat qat'an secara pasti. Fala hajata, maka tidak perlu pada saat itu lil maharibi fiha, tidak perlu ada mihrab dalam masjid. Wembar dan sepatutnya ayakun azalika itu adalah muttafaqan alaihi, disepakati. Di antara orang-orang yang berselisih pendapat dalam masalah ini, law ansahu, seandainya mereka mau bersikap adil. Walam yahawilu, dan mereka tidak berupaya untuk ibtikar, membuat-buat alasan-alasan, ibqa'an, dalam rangka mempertahankan ma'anil jamahir, apa yang dilakukan oleh banyak orang, wa irda'an lahu, dan mencari ridha mereka. Yang kedua, bahasanya sesuatu yang disyariatkan karena kebutuhan dan maslahat, yang baru sepatutnya ayo qaf dihentikan indama pada saat pada hal-hal yang taqtadil maslahat, dituntut oleh maslahat. Wala yuzatu ala zalika, tidak ditambahi. Idza kana al-ghadu, maka jika tujuan dari mihrab masjid adalah dalalah menunjukkan kiblat, fadzalika, maka itu idza salam nabihi, jika kita terima, yasul, bisa terwujud dengan sebuah mihrab yang kecil. Yufar, yang digali padanya. Sebetulnya mungkin yang dibuat cekungan, cuma sekedar cekungan kecil. Bainama nara, padahal kita lihat mihrab-mihrab di mayoritas masjid itu dohmah besar dan luas, sehingga imam itu tenggelam di dalamnya. Artinya makmum yang ada di ujung kanan atau ujung kiri gak bisa lihat, tenggelam, gak kelihatan. Zid ala dalika, ditambah lagi annasnya mihrab syarat menjadi tempat untuk zina, diberi hiasan, wanukus, dan ukir-ukiran yang bisa melalaikan orang-orang yang sholat dan memalingkan mereka dari khusyuk ketika sholat, dan jam'il fikri fiha, fokusnya pikiran, terkumpulnya pikiran dalam sholat. Itu adalah terlarang Quran secara pasti. Dan yang ketiga, jika ira sabata, jika benar bahasanya, jika telah benar bahasanya mihrab adalah tradisi orang Nasrani di gereja-gereja mereka, maka sepatutnya pada saat itu sarfun nazar, memalingkan pandangan dari mihrab secara total, artinya meninggalkan mihrab secara total. Wastibdaluhu, dan diganti dengan sesuatu hal yang lain yang bisa disepakati. Misal meletakkan tiang indah mokifil imam, ada tiang pada tempat berdirinya imam. Karena adanya tiang ini lahu aslan, memiliki dasar dalam syariat. Diatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir dan Mu'jam Al-Sad dari dua jalan, dari Abdullah bin Musa At-Taimi, dari Usama bin Zaid bin, dari Mu'ad bin Abdullah bin Habib, dari Jabir bin Usama Al-Juhani, dia mengatakan aku bertemu Nabi SAW bersama rombongan sahabatnya besok di pasar. Lalu aku tanyakan pada para sahabat Nabi, aina yuridu, kemana Nabi hendak pergi. Mereka mengatakan dia Nabi pergi untuk yahuddu li qaumika masjidah. Membuat garis untuk masjid kaummu. Fa'ja'tu lalu aku pulang, maka ternyata banyak orang berdiri. Dan kutanyakan kepada mereka, malakum, ngapain kalian? Qal para mereka mengatakan, khatalana Rasulullah masjidah. Rasul telah membuat garis masjid untuk kami atau tempat sujud untuk kami. Waroza dan menancapkan di arah kiblat khusbatan kayu atau mahafiha yang dia tegakkan di sana. Aku katakan kata Syekh Al-Albani, ini adalah sanad yang hasan. Semua perawinya adalah siqah, dikenal, dan semua perawinya tercantum dalam kitabnya Ibnu Hajar Tahdhibul Tahdhib. Ini belum mulut. Wajumlatul qawli annal mihraba fil masjidi bid'atun wala musawwira lij'alihi min al masalih al mursalati ma dama anna ghayrahu mimma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu maqamahu ma'al basatati wa qillatil kulfati wal bu'di 'ani az-zakhrafati. ومثال آخر تطبيقي أيضا يدل على ما سبق ويبينه وهو جواب على من سأل عن حكم تلاوة القرآن في المساجد قبل صلاة الجمعة حيث أجاب شيخ عبد العزيز بن راشد النجدي عن ذلك في كتابه رد شبهات الإلحاد عن أحاديث الأحادي بقوله قد نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم والناس في أشد الحاجة إلى سماعه كحاجتهم اليوم والناصح الأمين بين أظهرهم لم يأمر أحدا منهم أن يقرأ على الناس قبل خطبة الجمعة شيئا من القرآن والدواعي التي عند الناس اليوم إذا دخلوا المسجد هي الدواعي التي كانت عند أصحابه صلى الله عليه وسلم حينئذ لأن طبيعة البشرية واحدة وهم أحرصوا على سماع القرآن في كل وقت منا لتكراره اليوم على مسامعنا ومسامع عموم الناس بكثرة كما في الإذاعة ومن ألسنة القراء أيضا مع العلم أن الإعراب وغيرهم في زمنه صلى الله عليه وسلم كانوا أحوج إلى سماعه لجهلهم وبعدهم عنه فهل جهل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة الناس إلى سماع كلام الله وجهل فطرة البشر أيامه وما بعدها إلى يوم القيامة فلو علم أن قراءة القرآن أنفع لهم مما شرع لداخل المسجد من صلاة ركعتين والإنصات للخطبة لأمرهم بذلك ولأمر أصحابه الناس وبعده وهم خير الأمة والأسباب الدافعة عند أهل عصرنا كانت موجودة أيام القرآن أيام القرون الثلاثة الفاضلة بلا شك فتركهم لذلك والاكتفاء بالاشتغال بذكر الله في النفس وباللسان شرا هو السنة التي ينبغي للمسلمين ألا يرغبوا عنها. نعم. وجملة القول قال الشيخ الألباني ringkasnya mihrab di masjid itu bid'ah. Wala musawira dan tidak ada faktor pembenar lijali untuk menjadikan mihrab termasuk masalah mursalah. Madama selama anna ghairahu selain mihrab mimma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW yakumu maqamahu, bisa menggantikannya. Man bisa apa? Padahal dia sederhana, kilati kulfah, sedikit biaya, walbu di ani zakhafah, dan jauh dari hiasan-hiasan. Ya. Catatan untuk hal ini, ringkasnya tentang hukum mihrab itu diperselisihkan bid'ahnya. Sebagian ulama membid'ahkan bagaimana Syekh Al-Albani yang didalui oleh Imam Suyuti. Suyuti juga membid'ahkannya, dan dia punya risalah khusus. Suyuti itu punya buku khusus menunjukkan bid'ahnya mihrab. Dan sebagian ulama mengatakan mubah atau bukan mustahab. Dikatakan mustahab oleh Syekh Muslimin di Sarul Muntik, bukan ini mubah namun mustahab. Dan hal ini ditanyakan pada Lejnah Ka'imah tentang hukum mihrab di masjid, dijawab singkat, mihrab masjid itu sudah ada sejak zaman salaf. Dijawab singkat, mihrab masjid itu sudah ada sejak zaman salaf. Jadi kata Lajna ada yang di, ada Syekh Nubas dan tidak ada asar yang itu. Ya, beliau tidak menyampaikan dalil, cuma mengatakan satu menang. Jadi ini perlunya kita punya kaidah untuk membedakan mana ibadah dan non ibadah. Ikhtilaf ulama untuk mendudukkan masalah ini, ya, intinya di mana masalah yang ubudiyah dan yang bukan untuk masjid. Kalau kita katakan mihrab ibadah, itu jadinya berarti haram dan bid'ah. Gimana dengan pintu masjid, gimana dengan ini, dobitnya sama-sama bangunan. Itu perlu didudukkan dulu biar kita enak mau merasihkan. Dan itu yang keterangan yang memuaskan tentang masalah ini yang perlu saya dapatkan. Ini kan sama-sama bangunan, di masjid itu kan ada pintu, ada jendela, ada ini, ada mihrab, tempat imam, ada ada mimbar, misalnya. Maka bangunan masjid itu mana yang masail ubudiyah dan ada mana yang masail ghair ubudiyah di sebuah bangunan masjid. Kalau masail ubudiyah sudah kita katakan bahwa masalahnya haram, kalau memang saya menafikan tidak, itu sudah tidak boleh. Dan mana masa, maka dan mana bangunan dari masjid itu yang bukan masail ubudiyah. Yang kita katakan ya orang boleh belajar mau dibentuk seperti ini, mau dibentuk seperti itu. Penting itu. Ada untuk membedakan. Karena saya yakin orang yang mengatakan mihrab itu bid'ah, itu di bagian masjid yang lain tidak dia katakan bid'ah. Misalnya pintu masjid, misalnya saya yakin ulama yang mengatakan mihrab itu bid'ah, pintu masjid tidak bid'ah. Pintu masjid yang tidak sebagaimana zaman Nabi itu saya yakin atau tidaklah dikatakan bid'ah. Lalu jika demikian, apa dhabit ya, yang jadi bantahan datanya kita, apa dhabit untuk membedakan ini bagian masjid ini ubudiyah dan ini ghair ubudiyah. Sehingga kita bisa memastikan ini salah. Tu ya tak ila ziyadatul bayan. Ini perlu tambahan penjelasan yang ini. Ataupun semata-mata oh salibani mengatakan bid'ah, itu taklid namanya. Ketika didesak, kalau begitu pintu masjid bid'ah, tidak sesuai dengan jalan Nabi. Salibani bilang itu bid'ah, nah itu namanya taklid. Dapat tidak dibangun di atas Pak Eda perlu jelaskan hujah enggak bisa. Hah? Ya kan? Jadi dibantah kayak gitu mentok. Terus kan orang akan tanya, tolong sampaikan pada kami Pak Eda, bangunan masjid mana yang bid'ah dan mana yang tidak bid'ah, mana yang harus nyentuh Nabi lek, enggak boleh nambah dan kurangnya, dan mana yang tidak, gitu kan? Orang akan tanya kalau orang kritis. Saya tidak cuma sudah ikut-ikutan. Orang taklid dan tidak kan bisa beda, bisa jelaskan. Kalau kita cuma mengalaskan demikian fatwanya Syalbani, apa bedanya dengan untuk taklid yang lain? Dan kita ketika didesak untuk bedakan, tidak bisa. Kalau mimbar itu ubudiyah apa tidak? Harus tiga. Itu kan fi'lun nabi. Atau takrir. Itu bukan fi'lun nabi ya. Takrir nabi. Siapa yang membuatkan kemudian nabi setuju. Dulu mimbarnya itu tiga, cuma tiga tingkat gini, nggak pakai dikasih atap-atapan, nggak dikasih atap-atapan, ya, atasnya dikasih atap, cuma tiga gini. Gimana hukum nambahi atap-atapan untuk mimbar? Mimbarnya tetap tiga, nah tapi ada atapnya. Gimana tambahannya itu? Ini juga di zaman Nabi mimbar ada, tapi nggak ada tambahannya. Masalah lagi. Apa kemudian dhabit untuk membedakannya? Dhabit untuk membedakannya. Ini menunjukkan pentingnya, kita sangat penting bikin apa? Tahu faedah yang jelas tentang masalah ini. Tapi kita bukan termasuk mukallid dan ngomong berdasarkan kaidah dan dalil, bukan sekedar fatwa. Ya. Menunjukkan kita mesti bodoh kalau terlalu banyak belajar sih enggak. Ternyata kita masih sangat bodoh dalam masalah ini. Ala kulli hal, insyaallah ikhtilaf dalam ini ikhtilaf mu'tabar. Ikhtilaf dalam masalah ini adalah ikhtilaf mu'tabar yang tidak boleh ada ingkar di dalam. Orang yang salat di mihrab dan atau membangun masjid dengan mihrab karena berdasarkan fatwa ulama yang membolehkannya bukan menghancurkannya, ini ingkar. Dan orang ulama yang dan orang yang tidak mau membangun mihrab atau tidak mau salat di mihrab karena merasa ya, pendapat yang membedakan itu lebih kuat, dan dia punya bantahan untuk orang yang sama tidak membid'ahkan ya, dan tidak timbul maslahat madarat yang lebih besar dengan perbuatan yang tidak mau sholat di mihrab, maka lain sah. Tapi jika bukan maslahat, jika bukan mudharat yang lebih besar, maka bisa diungkap. Ini masalah-masalah ikhtilaf yang mu'tabar, insyaAllah. Kamu bikin masalah gara-gara semacam ini. Masalah dakwah, jadi ini ribut orang dan sebagainya, bisa menolak dakwah tauhid gara-gara perbuatanmu. Padahal ini ikhtilaf-ikhtilaf mu'tabar. Ya, diungkar orang seperti ini. Pada footnote 1, waqad ghalata fi tatbiq hadzal misal nafsihi, dan telah campur aduk untuk menerapkan contoh ini dalam kaidah bid'ah dan masalah mursalah Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam risalahnya, bukunya tipis yang berjudul Hurmatul Ibtida' Fiddin. Kata Syekh Ali, di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rancu meletakkan mihrab itu bid'ah ataukah masalah mursalah. Misalan ahal, contoh yang lain, tatbiqiyan aidan, contoh praktis juga, menunjukkan apa yang telah lewat dan menjelaskannya adalah jawaban, bahwa jawab itu jawaban untuk orang yang bertanya tentang hukum baca Al-Quran di masjid sebelum sholat Jumat. Dijawab oleh Syekh Abdul Aziz bin Rafiq An-Najdi dalam kitabnya Raddu Subhatil Ilhad An-Ahadidil Ahad. Berkatakan, Allah turunkan Quran pada Nabi SAW dan manusia sangat membutuhkan untuk mendengarkan Al-Quran sebagaimana kebutuhan manusia pada hari ini. Pernah Syekh Al-Amin dan yang memberikan nasihat yang terpercaya yaitu Muhammad SAW di tengah-tengah mereka. Beliau tidaklah perintahkan seorang pun dari mereka untuk membacakannya di hadapan banyak orang Al-Quran sebelum khutbah Jumat. Syekh Al-Quran satu pun bagian dari Al-Quran. Dan faktor pendorong alat ingganas yang ada di tengah-tengah manusia pada saat ini, mengapa sehingga mendorong mereka untuk membacakan Al-Quran itu ada di zaman Nabi. Tidak ada khulun masjid, ketika mereka masuk masjid adalah biadau, adalah faktor pendorong yang sama alat ikanat yang ada di zaman sahabat Nabi SAW hina'id pada saat itu, karena tabiat manusia itu sama. Wahum dan para sahabat ahras, lebih semangat, lebih antusias mendengarkan Al-Quran di setiap waktu daripada kita. Kenapa? Karena Al-Quran datang ulang-ulang pada hari ini alamasami'ina, di pendengaran kita dan pendengaran banyak orang di kasar dan tusrek. Orang sering mendengarkan Al-Quran di ida'ah radio, di lisan para pembaca Al-Quran. Tidak di zaman Nabi ma'ilmi, padahal kita tahu bahasanya orang Arab-Arab, Badui dan yang lainnya di zaman Nabi SAW lebih membutuhkan untuk mendengarkan Al-Quran karena kebodohan mereka dan jahilnya mereka dari Al-Quran. Maka dilihat dari sisi ini, sahabat lebih membutuhkan, karena Arab itu lebih membutuhkan untuk mendengarkan Al-Quran. Bahal, apakah Nabi SAW tidak tahu kebutuhan manusia untuk mendengarkan kalam Allah? Apakah Nabi tidak tahu fitrah manusia ayam mahudi masa beliau dan setelahnya sampai hari kiamat? Kalau alim masadinya Nabi tahu bahasa jejak Al-Quran itu lebih manfaat bagi mereka daripada apa yang dianjurkan disyariatkan untuk orang masuk masjid, yaitu cuma doa saja dan tahiyatul masjid, itu sholat dua rakaat dan mendengarkan khutbah, tentu Nabi perintahkan mereka untuk melakukan hal itu, dan Nabi dan para sahabat memerintahkannya pada orang lain setelahnya, dan para sahabat adalah sebaik-baik umat. Wal asbab, dan faktor ada fi'a pendorong inda ahli asrina, yang ada pada orang di zaman kita, itu ada di zaman al-qurun as-salasah al-fadilah, tiga generasi pilihan tanpa syak. Namun tiga generasi pilihan tersebut takuhu meninggalkan hal itu dan mencukupkan diri dengan menyibukkan membaca Al-Quran, mengingat Allah finapsi di dalam hati, wabil lisan, dan dengan lisan itu pun siran pelan-pelan. Wasunnah, itulah sunnah alati yang bagi lil muslimin, yang sepatutnya bagi kaum muslimin untuk tidak membencinya. Fakaifa idza sawasa al-qari'u ala kulli dakhilin mustahilan bi salati an salatihi ma'a mukhalafatihi qawluhu sallallahu alaihi wasallam innal musalli yunaji rabbahu fala yahja ba'dukum ala ba'din fil qur'an wa mukhalafati ijma'i salafi ba'dahu ala yu'addu mislu hadha bid'atan bal hadha huwa 'ainul ibtida'i fid din wal ihtiyati 'alaihi fi qawli sallallahu alaihi wasallam ma ba'athallahu min nabiyyin fi ummatin qabli ila kana haqqan 'alaihi ayatul ummatahu ala khairi ya'lamuhu lahum wa yundiruhum syarra ma ya'lamuhu lahum wala budda huna min tambihin muhimin jiddan wa huwa muta'alliqun bil masalih فالناظر في دقة وتأمل يرى أن سائر ما بحثه الباحثون في المصالح المرسلة خالدين بذلك بعد البدع إنما جاء في وسائل للعبادات والقربات والشرعيات لا في الغايات الأساسية laha tahul asya'u wa laysa aidan fi dha fiha wa kunhiha wa hadha yadfa'una hadithan lima arfati mabahadin muhimmin jiddan muttasilin biadil qaida al-jalilah. Fakaifa, maka bagaimana jika pembaca Al-Quran itu yusawis mengganggu ala kulidah nilai setiap orang yang masuk, yang sibuk dengan sholat, mengganggu an-sholati sehingga tidak konsen dengan sholatnya. Ya putus satu. Ada pun satu perkataan yang diriatkan di tengah-tengah banyak orang, laisa wiskori ukum ala musallikum. Janganlah pembaca Quran kalian mengganggu orang sedang salat. Maka teks yang bunyi seperti ini dan dinisbatkan sebagai hadis, maka la aslalahu, tidak ada sanadnya. Maka mengganggu orang beribadah jelas salah. Ditambah menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, orang yang salat itu yunaji rabbahu, berbisik dengan Rabb-nya, fala jahab ba'dukum ala ba'din bil Qur'an, maka janganlah sebagian kalian mengganggu sebagian yang lain dengan bacaan Al-Qur'an. Jika mengganggu dengan bacaan Al-Qur'an juga enggak boleh, apalagi cuma puji-pujian, ya, nyanyi-nyanyi. Wa hadisun sahihun, demikian di footnote. Demikian juga ini menyelisih ijma' salaf setelahnya. Apakah ini tidak yu'adu dihitung teranggap sebagai bid'ah? Bahkan ini adalah ainul bid'ah, bid'ah senyatanya dalam agama. Wal iftiyat alaih, dan penentangan terhadap agama, itu terhadap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah mengutus seorang pun Nabi di tengah-tengah satu umat sebelumku kecuali haqqan alaih, menjadi kewajiban Nabi untuk menunjuki umatnya semua kebaikan yang diketahui oleh Nabi ini kepada umatnya dan mengingatkan umatnya kejelekan yang diketahui oleh Nabi ini untuk mereka. Walaupun dan harus huna di sini tambihin muhimin jiddan, catatan yang penting sekali berkaitan dengan masalah masalah, yaitu penadir orang yang memperhatikan bidikah dengan cermat wa ta'amul dan perenungan, ya, melihat bahasa semua yang dibahas oleh para pembahas tentang masalah-masalah mursalah, dan para pembahas ini khalitina mencampur adukkannya dengan bid'ah, inna maja'a itu adalah datang berkaitan dengan wasa'il ibadah, sarana untuk beribadah dan melakukan kurbah ibadah wa syariah dan aman-aman yang syariah. La fil ghayat, bukan dalam tujuan, ala asasiyat, yang sangat mendasar. Oh, asasiat lihati fil asya' mungkin. Lihati hil Hatta kalau kita baca lihat di al-asyad kalau kita jadikan fiil hatta ha tapi enggak ada ya. Wadah hatta ha adanya hata-hata itu hata-hata ada kalau hata-hata hata-hata apa selain hata lihat hil asya bisa dibaca apa tadi saya baca tahu tadi lah tahu hatahu lanya la toke hatahu enggak ada ketik ini nah apa ini ya jangan-jangan ibu ngawir aja hah enggak mungkin kalau ibu ngawir enggak ada di sini ada oh gitu tanya ketik kalau salah ketik ini apa ini betul la fil ghayat al asasiyat kalau ada itu tafik nih kalau mau remeh ini kan masanya terusnya walai sa'idan fidatiha wa kunhiha tidak pula dalam zatnya royat wa kunhiha dan hakikat royat wahada yadfa'una hasisan dan ini mendorong kita secara kuat untuk mengetahui pembahasan penting sekali berkaitan dengan kaidah di atas yaitu bid'ah dan ini yaitu masalah bainal wasail wal mafasil antara tujuan dan sarana. Demikian yang kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang masalah salat subuh kunut subuh itu enggak bisa dimutlakkan ini ya, bid'ah ya tadi. Menyatakan bid'ah. Ini sepertinya lebih Arab tidak membid'ahkan. Tapi apa istilahnya mu'tabar ya dalam hal ini? Mu'tabar sepertinya. Itu kan satu jam betul. Hah? Tapi enggak tegas kan, enggak boleh membid'ahkan itu. Ini kan cuma beliau katakan membid'ahkannya ada satu hal yang berat. Iya. mutabar apa enggak itu belum tahu. Itu oh iya, mutabar, ada yang disebut mutabar, mutabar. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Bukhari di situ, ada yang disebutkan. Ulama-ulama besar semua, salaf juga banyak. Kalau dakwah ini bikin tulisan itu yang nyinggung-nyinggung itu kurang arif juga ya Ustaz ya. Ya. Ya enggak salah kalau dia memang memilih itu. Meskipun nanti bakal pakai masih bakal ada gesekan kalau itu tulisannya kan. Iya sih. Kalau dia cuma dia merosihkan itu bid'ah misalnya. Ya. Monggo yang ada ulama yang berpendapat demikian, silakan. Namun ini masalahnya umatnya juga awam sih. Umatnya itu orang awam. Yang baca itu orang awam. Nanti orang awam baca itu dikira itu sudah paten, kebenaran mutlak. Kalau umatnya cerdas, oh ini yang diwajibkan, itu selesai. Kalau umatnya itu cerdas loh, ini yang diwajibkan oleh beliau. Ulama yang lain ya, gimana pendapat umumnya, pendapat senyatanya dalam masalah ini ada ikhtilaf atau tidak, ya kita lihat dulu, kita baca yang lain juga. Dan kalau umatnya cerdas sih enggak apa-apa, enggak perlu kita kasih taklik ini ikhtilaf mu'tabar layungkan. Kalau umatnya cerdas belum, umatnya cerdas enggak perlu kita kasih taklik. Oh iya, kurang tahu dia bisa di mana kalau website ini. Kalau ini ya yang Arab ya ditutupkan, dijelaskan ini Islamnya. Ini ada salah yang sahabat, ada yang kuno cupu, ada yang enggak, ditutupkan. Kalau mau dirosikan, dirosikan dan yang lebih baik kita rosikan enggak kuno. Non, kan ini istilahnya istilah sudah ma'ruf sejak masa salaf ya. Ya jangan dijadikan hal yang lebih dari itu, kemudian dijadikan nilai seorang itu ahli sunnah dan tidak dengan kunun suku dan tidak. Soalnya di antara yang sahabi ini banyak yang ini set yang ponis secara serampangan itu ya. Tulisan banyak juga ya. Iya. Jadi lain sebenarnya antara tahqiq, tahqiq jadi dia meneliti masalah suatu tulisan hasil tahqiq dan meneliti masalah sebuah, kemudian dia rojikan mana ya, biasalah orang nulis dan dia milih sesuatu dia akan bantah yang tidak dia rojikan. Wah ini tidak benar, gini ya, biasa. Tapi bukan berarti itu harga mati ya. Terus itu salah yang tidak sesuai dengan sunnah sedikit pun. Maksud ini apa nama Syaikh itu ini ya katanya? Apa? Rafiq maknanya ahmak. Dungu. Ini manhatnya ini gimana katanya? Ustaz apa nama baca ini? Ini sudah bisa ditanyain tadi ya, menangkan mana salah ya? Iya. Atau mungkin ya kalau dalam sekali mungkin belum, tapi ya mungkin ya beliau sudah banyak belajar. Ya. Ini kan dia kan banyak di boikot di media massa kan. Mau bikin modulnya di internet. Di Suara Muslim itu kan dulu kan seringnya kalau di internet kan Suara Muslim. Era Muslim. Di Suara Muslim. Siapa? Suara Muslim itu rupanya itu di tengarai itu situsnya orang siang itu. Suara Muslim yang terkenal kalau untuk WhatsApp kan. Jadi bukan juga di namanya. Itu mau bikin mungkin website nanti kan kerjasama sama pakai kata kopsi Sari Baraja itu kenal siapa? Sari Baraja atau? Orang mana itu? ini orang baru ngaji salaf juga, cuman karena dia memang khususnya di permasalahannya sekarang Ustaz Khalid sama Ustaz apa secara pesannya juga kenal sama Sari Perajanya ini. Tolong aja nggak apa nikat orang Syiah katanya. Hah? Tolong aja nikat orang Syiah. Siapa? Sari Peraja sama kan Ustaz Ramadhan Ustaz Harto nama aja itu kan nulisnya di situ nanti di website itu nanti. Di website apa? Hakikat.com. Hakikat.com. Untuk baca Syiah. Heeh. Hakikatnya kan websitenya udah tua udah terkenal juga. Siapa? Hakikat.com itu udah terkenal juga. Ah, tapi itu di mau diperbarui. Kebetulan yang ngurus kemarin tuh ini apa cenderung ke Syiah orangnya katanya. Oh iya. Datang sama Ana sekarang. Kalau dia waktu Syiah Khalid. Dulu cenderung ke Syiah, terus sekarang ini apa? Yang ngurusnya itu loh, apa nih? Kue pasarnya itu. Kalau yang saya baca itu enggak. Oh. Jadi lari orangnya. Orang yang ngurusnya lari katanya. Saya tuh contoh aja. Masa Alto nama aja ya? Pak Alto nama aja ya? Soalnya Ustaz yang lainnya yang dukung aja. Nyikat si A katanya. Insya Allah apa bahasa sih? Apa-apa. Cuma yang kalau saya sih tanda tanya buku-buku dia yang kayak gitu di yang dulu belum beliau ralat. Yang buku kayak gimana tuh? Kayak dia ada yang mengafir-mengafirkan juga kan? Gak tahu ya. Tapi ala perihal dia lagi banyak. Kan dia aslinya kan belajar sama Ustaz Abdul Hakim kan? Ya orang tulisannya bagus-bagus ya selesai. Tulisannya untuk sekarang-sekarang kan bagus. Kalau lihat sekarang gue coba tulisannya dulu-dulu. Iya kan. Insya Allah gak apa-apa aja ya. Takutnya nanti karena suatu waktu nanti malah jadi besar masalahnya itu. Lu sering ke Doro juga sih? Doro-Doro juga udah di ini, udah dinilai gitu lah, diundangi. Iya, katanya kalau Doro, Mas Syarif juga ikut katanya. Ya lah kuliah ya. Ya, lo udah banyak belajar lah. Banyak diboikot di media masa dia udah banyak diboikot katanya kan. Oh. Enggak boleh ngisi lagi. Enggak ngisi lagi. Mana Pak? Media masa yang mana? Enggak tahu kan, Anda enggak dijelasin sama Syarifnya. Saya enggak tahu kalau desa menghubungi Syarif aja. Tolong dikasih. Karena kalau untuk nulis di Muslim Orange juga kayaknya jangan dulu itu. Kalau untuk nulis kayak semacam di masa di Muslim Orange itu, sepertinya jangan dulu ya. Atau ya kalau dia nulis-nulis masalah Pak LDII ya memang pakarnya ya. Iya makanya kan ya apa bukunya kan banyak diterbitkan sama ini sama apa Pustaka Al-Kautsar. Karena kan Pustaka Al-Kautsar itu kan ya kasus masalah apa bukunya yang kemarin itu Pustaka Al-Kautsar itu kayaknya ya kalau ya kalau memang bukunya baik kan nggak apa-apa. Walaupun penerbitnya itu loh, ya penerbitnya nggak apa-apa sebenarnya. Kamu saja kan bikin website juga kan, ya apa? Pursamuslim.com itu yang jual-jual buku itu sudah. Kan apa? Yang jual-jual buku. Ah, jual buku. Kalau Ana kan kemarin kan bilang ke Satria sama ini nggak usah jualin ya, ini buku apa? Buku-buku dari Pustaka Al-Kautsar yang terkait masalah Abdul Zulkidah Al-Kahah itu, Ustaz. Abdul Zulkidah. Ana udah sakit hati, dia kan email ke Muslim World itu juga. Siapa? Bilang Abdul Zulkidah Al-Kahahnya itu. Ah, bilang apa? Ini si Robi mulutnya bau, ya, pokoknya kayak mukbil itu. Dia nukil pendapat ulama lain, dapat nggak tahu anak ulamanya itu. Tapi tetap sakit hati dirinya. Dikir bilang apa? Terus apa Abu Abdul Rahman Al Talibi juga yang buku yang terakhir itu kan banyak, ada juga banyak mata Muslim Ori juga itu. Itu juga Pustaka Al-Kaura itu juga pas kemarin itu di Islamic Book Fair itu juga kan buku-bukunya jual di ini di standnya ini standnya apa? Standnya Al-Kausar. Apa satu ini satu orang aja cuman nama penerbitnya beda gitu. Enggak beda beda. Ya itu kan masalah masalah ta'awun dengan ahli bidah gitu loh. Tapi dalam hal misalnya kayak bursa muslim.com misalnya, atau kita jual bukunya atau nama jadi tapi penerbitnya salah kalau kausar, kayak bukunya bagus itu kan aliran sesat Indonesia sama bursa apa? Kita jual itu enggak bursa muslim. Bursa itu apa itu? Bursa muslim. Jual-jual buku, saya jual buku. Siapa online. Ini Ibnu Zain. Ana Ibnu Satria, saya Abdul. Abdul sama Satria enggak apa-apa jual aja bukunya atau nama jadi bagus-bagus. Tapi penerbitnya pusat kal kausar. Oh, ya enggak apa-apa. Sakit hati sama. Untuk pilih yang baik-baik enggak apa-apa. Pokoknya Pak Hartono yang pusat kal kausar enggak apa-apa. Soalnya editornya kan Hartono Majaid. Terus latar belakang apa siapa terin siapa kawarin itu kan pembinanya itu kan mendorong ini Abdul Zubidah Al-Kahai itu kan buat nulis. Buat nulis. Editor apa? Editornya apa? Pusat kal kausar itu kan ini si Abdul Zubidah Al-Kahai. Kan yang di apa di kata pengantarnya itu kan kata pengantar apa kata pengantarnya apa siapa cerit siapa kawarit itu kan yang kan dia didorong gitu kan sama pimpinan sama pengurus sana pusaka Al-Kausar yang lain itu kan buat menulis bantahan tapi yang bantahannya ada 14-an ya itu kalau memang bukunya baik, aku nggak apa-apa, nggak masalah penerbitnya itu, nggak apa-apa. Demikian juga penerbitnya baik, namun buku